Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada hari Senin ini adalah jadwal kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, masuk pada bab ke-177, bab mashu ra'sis sabi, bab mengusap kepala anak kecil. Barakallahu fikum. Pada bab ini adalah terkait di antara sikap orang yang lebih tua kepada anak kecil, dan bab ini diambil dari salah satu yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Ibnu Abdullah alaihi salatu wassalam. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, qala haddatsana Yahya ibnu Abil Haitham Al-Attar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abil Haitham Al-Attar, qala beliau berkata, haddatsani Yusuf ibnu Abdullah ibni Salam, telah menceritakan kepadaku Yusuf bin Abdullah bin Salam, qala beliau menyatakan, sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusuf. Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan nama kepadaku, memberikan aku nama dengan nama Yusuf. Ini kata Yusuf bin Abdullah bin Salam. Wa aqa'adani ala hijrihi, dan beliau Nabi mendudukkanku, memangku aku di pangkuan beliau. Wa masaha ala ra'si, dan beliau mengusap, memegang kepalaku. Hadis ini sahih, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il dengan sanad yang sahih. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini menunjukkan barakalfikum ya beberapa faedah. Yang pertama, mulatofatus sobi warifqu bihi, anjuran untuk berlaku lembut dan sayang terhadap anak kecil. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, dalam Islam, orang yang lebih tua disyariatkan, dianjurkan untuk menyayangi yang lebih muda. Dan ini dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam sebagaimana kepada Yusuf bin Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian faedah yang kedua, husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azimu tawadhu'ihi. Hadis ini menunjukkan bagusnya akhlak Nabi alaihissalatu wassalam dan betapa agungnya, betapa besarnya tawadhu' beliau. Di antara tawadhu' beliau, barakallahu fikum, beliau bermuamalah, bergaul dengan rakyat biasa. Tidak memberi sekat, tidak memberi jarak, dan bahkan memangku anak atau orang yang lebih muda. Kemudian faedah yang ketiga, fadlu Yusuf, keutamaan Yusuf bin Abdullah bin Salam. Dikarenakan di sini barakallahu fikum, ya, beliau disayang dan diperhatikan oleh Nabi semasa kecilnya. Faedah yang keempat, jawazu julusis sobi ala hijrir rajul. Bolehnya anak kecil duduk di pangkuan laki-laki dewasa. Ya, hukum asalnya demikian, boleh selama tidak ada fitnah dan selama tujuannya adalah mulatofatus sobi warifqu bihi, sayang lembut kepada anak yang di pangkunya. Dan ini dilakukan oleh Nabi sebagaimana Yusuf mengatakan wa aqa'adani ala hijrihi, dan Nabi mendudukkanku, memangku aku di pangkuan beliau. Al-khamisah, faedah yang kelima, istihbabu mashil alim awis soleh ala ra'sis sobi. Disukai atau diperbolehkan orang alim atau orang soleh memegang atau mengusap, ya, mengelus kepala anak kecil. Ini menunjukkan kasih sayang dari yang lebih tua kepada anak kecil. Sebagaimana disebutkan di situ dalam bab ini dan disebutkan oleh Yusuf wa masaha ala ra'si, dan Nabi mengelus, memegang kepalaku. Barakallahu fikum. Faedah yang terakhir, yang keenam, as-sabru ala ma yahdusu minal atfal wa adamu mu'akhadhatihim li'adami kaunihim mukallafin. Disyariatkannya bersabar atas apa yang dilakukan oleh anak kecil, ya, apalagi belum balig, ya, tidak membentaknya, tidak memukul dengan pukulan yang menyakiti, apalagi sampai membekas, dan tidak menghukumnya. Dikarenakan anak kecil itu barakallahu fikum, keadaan mereka ghairu mukallifin, belum dikenai beban syariat, ya, barakallahu fikum. Ahem. Bahkan pernah terjadi sebagian anak kecil, ya, yang dibawa oleh orang tuanya untuk digendongkan kepada Nabi, namun ternyata, ya, buang air kecil ala thiyabir rasul, pada baju Nabi, namun Nabi tidak mengapa, ya, memaafkan, barakallahu fikum, tidak marah, ya, dan itu menunjukkan akhlak beliau kepada para sahabat, terkhusus kepada anak kecil, menunjukkan barakallahu fikum sangat lembut dan kasih sayang beliau terhadap yang lebih muda. Maka hendaknya demikianlah kita sebagai orang yang mengaku mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam, hendaknya bersikap lemah lembut terhadap yang lebih muda, terkhusus anak kecil. Tayyib, mungkin ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.